bidirhamin ma'lumin thummal baqi bainahuma li'annahu rubama lam yahsul dhalika dirham fayabtulu haqquhu wa rubama lam yahsul ghairu dhalika dirham fayabtulu haqqal akhar. Tidak diperbolehkan salah satu pelaku akad mudharabah dikhususkan untuk mendapatkan uang nilai tertentu. Kemudian sisanya dibagi sesuai kesepakatan. Sehingga misalnya seperti ini ya. Saya mau ikut bagi hasil. Gini aja, saya modal sekian, pokoknya saya bersih per bulan, saya terima 5 juta. Ini contoh misalnya terjadi pada kerjasama lahan pertanian. Kita kadang jumpai seperti ini. Sehingga ada orang yang misalnya dia tanam modal untuk akad kerjasama pertanian. Saya mau modal, misalnya modal senilai 5 juta, tapi saya minta untung bersih 2 juta. Lalu dikasih 5 juta, dipakai untuk tanam lombok, dan dia minta untung bersih 2 juta. Kata Syairozi, seperti ini tidak boleh. Karena nanti jadinya begini, ada dua kemungkinan. Kalau ternyata pada saat panen tidak sampai menghasilkan 2 juta. Maka dia nggak mendapatkan nilai 2 juta. Atau ketika panen hanya menghasilkan 2 juta saja. Berarti seluruh 2 juta itu jadi milik dia, milik pemodal, sementara petaninya nggak dapat apapun. Sehingga seperti ini tidak diperbolehkan. Bahkan Ibnu Mundhir mengatakan, ulama sepakat mudharabah jadi batal jika salah satu pihak mendapatkan jatah khusus. Kata Ibnu Mundhir, ajma'a kullu man nahfadu anhu ala ibtalil qirat idza ja'ala ahaduhuma aw kilahuma li nafsihi darahim ma'luma. Para ulama yang kami ketahui sepakat bahwa al-qirat, transaksi qirat, yaitu mudharabah, kemarin sudah kita sampaikan kalau istilah qirat biasanya dipakai oleh madhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Bahwasanya al-qirat menjadi batal idza ja'ala ahaduhuma aw kilahuma li nafsihi darahim ma'luma. Apabila salah satu dari pelaku akad mereka menetapkan ada nilai tertentu. Sehingga saya minta nanti dikasih 2 juta atau 3 juta nilai tertentu. Seperti ini tidak boleh ya. Ada transaksi yang ini saya jumpai di kampung saya ya, di daerah Lamongan. Jadi di sana banyak pohon siwalan. Pohon siwalan tuh tinggi-tinggi sehingga tidak semua orang bisa naik, bisa mengambil hasil, hanya orang tertentu saja. Cuman ada kesepakatan ya. Jadi misalnya saya pemilik lahan. Di lahan saya ada mungkin ada 3 titik, 1, 2, 3 titik. Di 3 titik lahan saya ini ada misalnya 20 pohon siwalan. Kemudian, karena saya nggak bisa ngelola, maka dikelola oleh orang lain. Dia naik, kemudian dia ngambil hasil, lalu dipakai untuk gula. Nah, di situ ada kesepakatan. Dalam waktu sepekan, pengelola itu dapat 6 hari. Pemilik lahan dapat 1 hari. Khususnya hari Sabtu. Nah, disebut dengan ston ya. Disebut dengan ston. Boleh nggak model seperti ini? Jawabannya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Padahal di sini kan sudah sesuai kesepakatan. Bisa nggak dipastikan kalau Sabtu dengan hari-hari yang lain itu hasilnya sama? Nggak bisa. Karena nggak bisa, maka seharusnya, misalnya hari Sabtu hasilnya sedikit. Hari Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya hasilnya banyak. Nanti kasihan yang punya lahan. Atau sebaliknya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hasilnya sedikit. Sabtu paling banyak. Nanti kasihan yang ngelola. Sehingga tidak boleh gantian seperti ini. Maka dalam praktek mudharabah tidak boleh ada model gantian hasil. Ada juga yang ini juga banyak di masyarakat ya. Ada orang gaduh sapi ya. Barangkali Bapak Ibu sudah mendengar istilah gaduh sapi. Bukan gadai sapi ya. Jadi si A sebagai pemodal, dia ngasih uang atau ngasih sapi ke si B. Nah, si B sebagai orang yang merawat sapi. Dikasihlah sapi betina yang siap untuk produksi. Kemudian setelah dikawinkan, ada perjanjian begini. Jadi, sapi ini akan dibesarkan dulu. Kalau sudah siap untuk dikawinkan, kawinkan. Nanti ada perjanjian. Anak pertama milik pemodal. Anak yang kedua milik yang merawat sapi. Praktek seperti ini juga tidak diperbolehkan. Karena nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan apakah sapi ini akan menghasilkan anak kedua dan seterusnya. Sehingga ketika sapi ini menghasilkan anak pertama, lalu itu menjadi hak milik pemodal. Setelah itu sapinya apa Pak? Cerai ya misalnya. Ada nggak peluang untuk dapat anak? Atau setelah itu sapinya sudah nggak bisa menghasilkan anak? Maka model seperti ini menyebabkan yang ngelola jadi rugi. Tayib. Karena itu kita menggunakan prinsip yang namanya bagi hasil itu ringan sama dicinjing, berat sama dipikul. Selanjutnya, dalam mudharabah, kaidah berikutnya ya. Dalam mudharabah, modal tidak boleh dijamin. Bagian ini salah satu pembeda antara mudharabah dengan akad qard, akad utang piutang. Sehingga pemodal tidak boleh meminta modalnya dikembalikan jika terjadi kerugian. Kecuali jika karena teledor atau tidak amanah dari pihak mudharib. Ada beberapa keterangan para ulama di sini. Kita sebutkan keterangan Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, mata syarata alal mudharib domanul mal au sahman minal wadi'ah fasyartu batilun la na'lamu fihi khilafan. Jika mudharib disyaratkan harus menyerahkan pertanggungan untuk modal, harus menyerahkan ganti resiko untuk modal, atau saham akibat resiko kerugian, maka syarat ini batil, dan kata Ibnu Qudamah, la na'lamu fihi khilafan. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Artinya ijma'. Yang boleh pahami ini ijma ulama, bahwa ulama sepakat mudharabah model seperti ini tidak boleh. Demikian pula yang dinyatakan dalam Al-Ma'ayir Syar'iyyah di Mi'yar nomor ke-13 pasal 6, yajuzu li rabbil mal akhdhu dhamanat al-kafiyah wal munasabah minal mudharabah bisyarti alla yanfudha rabbul mali hadhihi dhamanat illa idza thabata ta'addi aw at-taqsir aw mukhalafata syuruti aqdil mudharabah. Boleh bagi pemilik modal untuk mengambil jaminan yang senilai dengan modal mudharabah dengan syarat pemodal tidak akan menyita jaminan ini kecuali karena tindakan tidak amanah atau keteledoran atau menyalahi kesepakatan yang dibuat dalam akad mudharabah. Tayyib. Sehingga dalam kasus ini atau dalam kaidah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam mudharabah tidak boleh modal dijamin. Ketika modal dijamin, maka transaksi mudharabahnya menjadi batal sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Baik. Sekarang dalam akad mudharabah, boleh enggak minta adanya penjaminan? Minta ada gadai. Dalam Ma'ayir Syariah dinyatakan boleh. Ya. Boleh ada gadai untuk akad mudharabah. Tapi gadai untuk akad mudharabah tidak boleh dijadikan sebagai penjamin modal ketika terjadi kerugian. Kecuali jika disebabkan karena keteledoran. Baik. Dan ada juga keterangan yang lain ya. Yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. bahwa diperbolehkan ada apa? Ada rohan ya, ada gadai yang diserahkan kepada sahibul mal. Namun dengan ketentuan objek gadai ini tidak boleh dijadikan sebagai pengganti kerugian. Baik, sekarang kita akan berikan catatan. Kita sedang membahas terkait posisi objek dalam akad mudharabah. Kita ulang lagi ya. Objek mudharabah itu berapa? Objek mudharabah ada berapa? Ada dua. Pertama adalah modal. Yang kedua, kerja. Pertama modal, yang kedua kerja. Dan ketentuan baku dalam objek mudharabah, keduanya tidak boleh dijamin. Tidak boleh dijamin. Baik modal maupun kerja, keduanya tidak boleh dijamin. Kalau modal dijamin, akadnya jadi utang. Kerja dijamin, akadnya jadi ijarah. Ya, sehingga di sini kalau kita kasih jaminan kepada modal, maka akadnya jadi utang. Ini kelihatan? Kelihatan. Kalau kerja dijamin, akadnya jadi ijarah. Bukan mudharabah lagi. Ya. Sehingga kalau ada kasus seperti ini. Ya. Bapak, saya ngajak si A ya. Kita kerjasama ya. Kita kerjasama. Saya kasih modal ke kamu 50 juta. Sudah, nanti gini aja. Pokoknya, kalau nggak ada hasil sama sekali, kamu tetap aman. Saya akan gaji kamu sekian. Tapi kalau ada hasil, nanti kita bagi hasil. Baik. Sehingga di situ ada jaminan. Jika objek mudor, ada jaminan kerja, kalau nanti nggak ada hasil, kamu akan tetap saya bayar. Nah, ketika tetap dibayar di situ, berarti akadnya adalah akad ijarah. Berarti posisi dia dipekerjakan. Bukan kerjasama untuk mendapatkan keuntungan bersama. Demikian pula ketika modal dijamin. Ini 50 juta, tapi nanti kalau rugi kembalikan ya. Ya, dengan nominal yang sama 50 juta. Berarti ini akadnya utang, bukan modal. Karena di antara perbedaan antara utang, perbedaan antara utang dengan mudharabah, kalau ini dijamin. Makanya utang itu, status pemegang utang adalah yatu dhamana. Sedangkan mudharabah tidak dijamin. Sehingga status pemegangnya adalah yadul amanah. Jadi status orang yang megang utang, penerima utang itu yad domanah. Saya tidak perlu mengulang yad domanah. Sudah sering kita bahas ya. Status mudharabah itu yad amanah. Bedanya apa? Bedanya adalah masalah resiko. Ketika statusnya sebagai yad domana, maka jika terjadi resiko dalam akad utang, semua resiko ditanggung oleh yang megang. Ketika statusnya yad amana, jika terjadi resiko, maka tidak semuanya ditanggung kecuali resiko yang disebabkan karena keteledoran, karena apa menyalahi aturan dan seterusnya. Insya Allah di sini bisa kita pahami. Baik, karena aturan inilah Maka modal tidak boleh dijamin, kerja juga tidak boleh dijamin. Sehingga kalau dalam akad mudoroba, mudorib minta, Pak, nanti kalau nggak ada hasil, saya tetap dibayar ya. Nah, itu bukan akad mudoroba namanya. Itu akad ijaroh. Berarti kamu kerja. Kamu apa? Kamu menjual jasa. Kalau mudoroba, nggak ada hasil, kerja, berarti nggak dibayar. Modalnya bisa jadi berkurang karena dia tidak dijamin. Baik, ini beberapa konsekuensi yang perlu kita ketahui. Sehingga bedakan antara akad utang dengan akad mudoroba dengan akad ijaroh karena masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda. Baik, selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, secara khusus ya, secara khusus modal tidak boleh dijamin, sehingga berlaku rumus keseimbangan, peluang untung sama dengan resiko rugi. Ini sudah sangat sering kita sampaikan. Jadi saya sering menyampaikan kepada para jamaah ketika kita belajar muamalah, kita gunakan beberapa kaedah-kaedah. Tujuannya untuk memudahkan mengingatkan Anda, mengingatkan kita semuanya ketika melakukan praktek seperti ini. Saya tidak katakan untung sama dengan rugi, keliru kalimat itu ya. Yang saya katakan adalah peluang untung sebanding dengan resiko rugi. Artinya apa? Ketika dalam praktek mudoroba, Anda menghendaki bisa mendapatkan keuntungan, maka di saat yang sama, Anda juga harus siap dengan resiko rugi. Sehingga rumus keseimbangan ini harus berlaku. Dan kita tahu yang namanya mudoroba dan akad-akad musyarakah yang lainnya, baik yang ngasih modal maupun yang ngasih kerja, semuanya berharap bisa mendapatkan keuntungan. Maka di saat yang sama, edukasi yang kita berikan adalah berarti Anda harus siap dengan resiko kerugian. Jika maunya hanya untung tapi tidak mau nanggung resiko rugi, ini praktek riba. Nah, keseimbangan inilah yang membedakan antara akad mudoroba dengan utang. Di mana orang yang mendapatkan peluang untung, maka di saat yang sama dia harus siap dengan resiko rugi. Baik. Ada sebuah hadis, hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Nabi SAW menyebutkan 4 larangan dalam bermuamalah. Salah satunya beliau mengatakan, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ. وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Tidak boleh ada riba, riba artinya keuntungan. Malam yudman, selama dia tidak menanggung doman, tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga, jika orang ingin untung, maka di saat yang sama dia juga harus siap dengan resiko rugi. Baik, jadikan ini prinsip ya. Makanya kalau ada praktek mudoroba, modal dijamin, pasti nanti akan dikembalikan. Atau mendapatkan jatah tertentu, hukumnya tidak diperbolehkan. Tayyib. Kemudian, tadi kita juga sampaikan bahwa mudoroba itu berlaku keseimbangan. Keseimbangan apa? Hak dan tanggung jawab. Keseimbangan hak dan tanggung jawab. Ibarat seperti kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dijinjing. Jinjing sing antep ya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sehingga nggak boleh begini ya. Ringan aku yang jinjing, berat kamu yang mikul. Nggak boleh ya. Dan kaidah ini sering kita gunakan untuk menjawab beberapa kasus. Ketika orang melakukan praktek mudoroba, tapi ada salah satu pihak yang ingin di posisi lebih aman. Jadi dia siap dengan resiko rugi, tapi dia ingin posisi lebih aman. Dia siap dengan keseimbangan ini, cuman dia ingin di posisi lebih aman. Boleh atau tidak? Sekarang coba kita lihat ini ya. Kasus real. Datang salah satu ikhwah ke kantor Yufid. Kemudian dia bertanya begini. Saya kerjasama dengan A. Atau gini aja ya. A kerjasama dengan B. Ini mudorib. Yang ini mudorib, yang ini sohibul mal. Pemodal. Kerjasamanya adalah depo pasir. Waktu pertanyaan disampaikan depo pasir ya. Unit usahanya depo pasir. Sebenarnya unit usaha apapun nggak ngefek di sini. Karena secara umum tetap berlaku kaidah seperti ini. Lalu pemodal ini ngasih syarat. B ngasih syarat. Bagi hasil 1 tahun pertama itu 90 10. Jadi jauh sekali. Di mana 90 ini B, 10 ini A. 90-nya itu pemodal, 10-nya pengelola. Nanti bagi hasil yang lebih dari 1 tahun, ini kembali normal. 40, 60. 40B, yang 40 itu B, yang 60 A. Jadi untuk tahun kedua dan seterusnya, 40B, 60A. Jadi ini sesuai dengan urutannya ya. Ini boleh atau tidak? Nah, maksud B sebagai pemodal, tujuan dia adalah biar cepat BEP. Karena dia dapat 90 di tahun pertama. Kemudian saya sampaikan, ya ini sama seperti gadu sapi itu. Ya. Saya sebagai pemodal ngasih sapi betina ke petani, tolong Pak ini dirawatin ya. Nanti kalau ada anak kita bagi. Tapi kesepakatannya anak pertama punya saya, nanti kalau manak lagi punya Bapak. Nah, ternyata sapinya nggak manak. Ya. Ya, begitu apa setelah anak pertama terus mandul misalnya. Ikut KB. Ya. Akhirnya sapinya tidak menghasilkan keturunan. Maka posisi petaninya nanti akan rugi. Ini juga sama ya. Kalau dia minta 90 tahun pertama, ternyata laris. Yang untung kan B. Tahun berikutnya ternyata apa? Rugi. Yang untung A. Atau tahun berikutnya ternyata kurang hasilnya. Nanti A jadi rugi. Nah, ini tidak boleh. Nah, di masa silam ada praktek seperti ini dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang dia melakukan akad kerjasama. Ada sungai, begitu ya. Ada sungai, kemudian ini lahan. Ini lahan. Yang punya lahan ini, A. Pengelolanya, B. Lalu dilakukan bagi hasil. Ini sungai ya. Biasanya kan begini ya. Air masuk di sini. Air masuk. Ini inlet, ini outlet. Kan, gitu. Ini air keluar. Pemilik lahan itu mensyaratkan saya minta bagi hasilnya di sini. Jadi ini 20%. Yang ini 80% belakang nih. Tapi si A minta dia di depan. Yang ini 80%. Di masa silam seperti itu. Akhirnya, kadang ini untung, kadang ini yang rugi, dan sebaliknya. Kalau pas lagi kebanjiran, atau airnya nggak cocok, ini rugi nih, si A ini. Banyak tanamannya yang mati. Kalau pas airnya cocok, si A yang untung, B-nya yang rugi. Kemudian dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga praktek kayak gini, nggak boleh. Contoh yang lain. ada orang melakukan kerjasama, kelola lahan juga, ya, kelola lahan. Kelola lahan. Tapi ini dipakai untuk banyak banyak komoditas ya. Ada jagung plus kacang plus lombok. Sehingga satu lahan itu ditanami jagung, kacang, lombok. Lalu A dan B bagi hasil. A dapat jagung plus kacang. B dapat lombok. Ya. Ini Mas Agung ya, dapat lombok. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena bisa nggak dijamin kalau hasil lombok, jagung, dan kacang itu berimbang? Nggak bisa. Nah, terus yang benar gimana, Pak? Nah, yang benar, baik praktek seperti di atas ini ya, depo pasir, jagung, kacang, lombok, termasuk juga gaduh sapi tadi, yang benar adalah berlaku rumus keseimbangan. Berlaku rumus keseimbangan, ya. Hasil berapapun dibagi untuk bersama. Untuk bersama. Ya. Masalah nisbah kembali ke kesepakatan. Jadi kalau nisbah mau 50-50 atau berapa? ...60-40 atau 70-30 bebas. Itu kembali kepada kesepakatan. Yang jelas, semua hasil dibagi bersama. Tidak boleh, saya minta jagung saja. Saya, Pak, pokoknya anak pertama saja, Pak. Ya. Nanti anak kedua dan seterusnya punya bapak. Siapa yang jamin sapi ini bisa beranak beberapa kali? Dan sapi itu kan mirip seperti manusia, ya. Anaknya rata-rata sekali. Jarang anak sapi kembar ada, Pak. Jarang, ya. Jarang sekali. Sebagaimana manusia yang kembar lebih jarang. Rata-rata anaknya tunggal. Beda kalau kambing. Kambing bisa tiga. Kucing apalagi ya. Bisa banyak ya. Kelola lahan juga seperti itu. Jagung, kacang, lombok. Nggak boleh misalnya ada. Saya minta jagungnya saja. Kacang dan lombok punya kamu. Nggak bisa ya. Ini juga sama. 90-10 ini. Saya kemudian mengambil ini indikasi kalau dia sebenarnya mau aman. Dia mau aman. Makanya dia minta cepat BEP. Caranya adalah dibuat lebih besar, 90. Sebenarnya boleh, ada perubahan nisbah itu boleh. Awalnya 50-50, terus diganti jadi 60-40, silahkan. Tapi kalau terlalu jauh, ini indikasinya dia mau aman. Bahasa lainnya adalah tahun pertama keuntungan punya saya, tahun kedua punya kamu. Nah itu tidak boleh ya, karena jadinya nanti tidak jelas. Baik, yang benar gimana? Coba difikskan saja. Mau 60-40 atau 50-50? Nah, fix yang ini. 40-60. Ya sudah, dari tahun pertama sampai seterusnya sama seperti itu. Agar tidak sampai ada satu pihak yang di posisi aman, sementara pihak yang lain, dia belum tentu bisa mendapatkan hasil. Wallahu a'lam. Baik. Kita hapus dulu. Silakan dihapus. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang masalah jaminan. Tentang masalah jaminan dalam akad mudharabah. Di buku saya sebutkan tentang masalah gadai dalam akad mudharabah di halaman 45. Gadai dalam akad mudharabah, bolehkah pemodal minta barang gadai dari mudharib? Dan di sini saya katakan boleh ya. Namun dengan syarat objek gadai tidak boleh disita ketika terjadi risiko kerugian. Baik. Kita coba sebutkan di sini. Gadai itu akad tausikot. Apa itu akad tausikot? Akad tausikot adalah akad penjaminan kepercayaan. Dan akad tausikot, di antara keistimewaan akad tausikot adalah dia bisa ditambahkan dengan akad-akad yang lain. Plus-plus bisa. Mau pakai akad mu'awadot plus tausikot, akad syarokah tausikot, akad tabarru'at tausikot, boleh semua. Sehingga jual beli plus gadai, boleh nggak? Boleh. Apalagi sewa plus gadai, boleh. Dan ini pengecualian, sehingga tidak berlaku kaidah menggabungkan dua akad dalam satu akad yang dilarang. Karena akad tausikot, ini akad ziyadah, akad tambahan. Ya. Akad tambahan, fungsinya apa akad tausikot? Fungsi, gadai, dan beberapa akad tausikot yang lain. Akad tausikot ada tiga ya. Rihana, gadai. Yang kedua, kafalah, penjaminan subjek. Yang ketiga, domana. Fungsinya adalah untuk penjaminan kepercayaan. Sehingga tidak ada maksud sama sekali pengalihan hak milik. Si A menyerahkan barang gadai ke saya, maka selamanya tetap jadi milik si A. Kecuali jika ada akad pengganti misalnya. Barang gadai itu lalu dijual ke saya atau bagaimana, sehingga jadi milik saya. Baik. Maka sebagaimana dia bisa ditambahkan dalam akad jual beli, dalam akad sewa, dan seterusnya, akad gadai juga bisa ditambahkan dalam akad mudharabah. Sehingga di sini ada bentuk akad mudharabah plus gadai. Apakah ini tidak termasuk menggabungkan dua akad dalam satu akad? Jawabannya tidak. Hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan. Baik. Lalu apa fungsi gadai di sini? Fungsinya ini untuk menjamin kepercayaan. Sehingga misalnya si A datang ke saya butuh modal. Kamu mau usaha apa? Saya mau usaha cilor. Ya. Cilok telur. Ya. Modalnya berapa? 5 juta. Ya sudah ini saya kasih 5 juta. Tapi saya minta jaminan ya. Saya minta jaminan BPKB plus apa misalnya sertifikat. Lalu objek itu saya bawa, saya kasih berapa? 5 juta. Kemudian dia gunakan untuk usaha. Baik. Status barang gadai ini ada dua. Pertama, sebagai penjamin kepercayaan. Sebagai penjamin kepercayaan. Sehingga saya lebih percaya, lebih marem, dan mau menyerahkan duit 5 juta ketika ada gadai. Atau kemungkinan yang kedua adalah sebagai ganti dari resiko rugi. Sebagai ganti dari resiko rugi. Baik, untuk yang pertama, inilah fungsi utama tausikot, fungsi utama gadai, hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan, boleh. Yang kedua, boleh atau tidak, barang gadai dijadikan sebagai ganti resiko rugi. Jawabannya ada dua rincian. Ada dua rincian. Yang pertama adalah resiko rugi di luar teledor. Di luar teledor. Resiko rugi karena teledor. Resiko rugi di luar keteledoran pengelola, ya ruginya kenapa? Nggak laku. Saya sudah berusaha memasarkan kemana-mana, ternyata nggak laku. Sekolah libur, ya. Sehingga jualan ini nggak laku. Ya sudah, kalau kayak gitu, motor kamu harus harus dijual untuk ganti uang saya yang 5 juta. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, hukumnya tidak boleh. Ini dilarang. Kenapa? Dia atau saya mencairkan barang gadai minta sebagai ganti rugi di luar teledor. Tidak boleh. Kalau karena teledor, kamu kenapa kok nggak laku? Pak, saya nggak jualan terus ya, Pak. Seberapa lama? Sekian. Oh, sampai bahan bakunya rusak. Maka saya boleh minta ganti rugi. Kalau gitu ganti rugi, karena kamu teledor. Maka boleh dengan menggunakan objek gadai. Inilah rincian yang disebutkan oleh Ma'ayir Syar'iyyah. Di buku saya sebutkan di halaman 47. Dalam Ma'ayir Syar'iyyah mi'yar yang ke 13, nomor 13, pasal 6. Yajuzu li rabbil mal akhdhu dhamanat al-kafiyah wal munasabah minal mudharabah. Diperbolehkan bagi pemilik modal untuk mengambil dhamanat, untuk mengambil gadai yang sesuai, yang selayaknya. Sehingga unit usahanya nilainya 100 juta, dia boleh ngambil barang gadai misalnya, ya senilai dengan itu, 100 juta. Dengan syarat, alla yanfudha rabbul mal hadhi dhamanat illa idza thabata ta'addi aw at-taqsir. Dengan syarat bahwa sahibul mal, rabbul mal, pemodal, tidak boleh menyita barang gadai ini, kecuali jika terjadi kerugian disebabkan karena teledor atau menyalahi kesepakatan. Baik. Sehingga ada rincian terkait penggunaan barang gadai ketika akad mudharabah. Walhamdulillah. Insyaallah bisa dipahami dengan baik ya. Baik. Selanjutnya saya akan tambahkan tentang mudoroba bertingkat. Ya. Kita akan tambahkan tentang mudoroba bertingkat. Saya hapus bagian ini. Mudoroba bertingkat. Mudoroba murokkabah. Kasus mudoroba bertingkat itu seperti ini ya. Jadi ada pemodal. Kemudian ada mudorib, pengelola. Kemudian ada UKM. Baik. Pemodal, dia memberikan modal kepada pengelola. Ngasih modal. Karena pengelola ini tidak punya unit usaha real, lalu pengelola ini menyerahkan ke UKM. Sudah? Barulah UKM yang mengelola dana itu. Ketika ada hasil, maka hasil itu diserahkan ke pengelola. Kemudian pengelola melakukan bagi hasil dengan pemodal. Baik. Praktek seperti ini boleh atau tidak? Ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi tentang mudharabah bertingkat. An-Nawawi mengatakan, man'u muqaradatil amil ghairahu falau qarada bi'idznil malik wa kharaja minad dain wa sara wakilan fi muqaradatil thani sahha. Tidak boleh bagi amil, bagi mudharib, untuk menyalurkan modal yang dia terima kepada pihak ketiga sebagai modal. Bila dia melakukan itu atas seizin pemodal, tidak terhitung sebagai utang, dan dia hanya wakil untuk transaksi mudharabah yang pertama, maka mudharabahnya sah. Jadi praktek seperti ini tidak boleh, kata Nawawi, kecuali pemodal mengizinkan pengelola. Karena kalau kita lihat seperti ini, yang terjadi kan gini ya, pemodal ini sebagai sahibul mal, satu. Lalu pemodal ngasih ke pengelola, sehingga dia sebagai mudharib, satu. Cuman karena dia nggak punya unit usaha, maka dia serahkan ke UKM. Sehingga UKM ini menjadi mudharib dua. Pengelola jadi sahibul mal dua. Gini kan jadi. Pengelola jadi sahibul mal dua. Kata Nawawi, model kayak gini nggak boleh. Kenapa? Loh, pemodal percayanya sama pengelola, bukan sama UKM. Saya ngasih modal ke si A. Ah, saya kasih modal ke kamu 100 juta, silakan dikelola. Ternyata diam-diam oleh si A diserahkan ke B. Loh, ah modalnya kemarin mana? Saya sudah kasihkan B. Loh, B saya nggak kenal. Yang saya kenal kamu. Nah, maka di posisi ini berarti si A telah menyalahgunakan amanah. Kecuali kata Nawawi, jika A mendapatkan izin dari saya. Sehingga A bilang ke saya, om, modalnya saya mau kasihkan ke B, saya nggak sanggup untuk ngelola. Kalau saya mengizinkan, ya silahkan. Maka posisi si A, pengelola ini, selanjutnya menjadi apa? Menjadi wakil bagi saya. Baik, sehingga ini jadi wakil bagi saya, bagi pemodal, untuk menyalurkan dana itu ke UKM. Lalu kata Nawawi, beliau melanjutkan, wala yajuzu ay yashtarita al-amil al-awwal li nafsihi syai'an min ar-riba. Tidak boleh bagi amil pertama, bagi mudharib pertama, tidak boleh mensyaratkan keuntungan tertentu. Walau fa'ala, jika dia minta keuntungan tertentu, fasadal qiradu tsani, maka permodalan yang kedua yang ke UKM jadinya batal. Wali amilihi ujratul mithl 'alal malik. Nah, kalau dia enggak boleh dapat keuntungan tertentu, dia dapat apa? Dia berhak dapat ujrah mithl, dia berhak dapat upah. Baik. Ini ada di Raudhatut Thalibin ya. Jadi begini ya. Ketika skema ini enggak boleh, jadi yang gini ya. Sahibul mal satu, dia menyerahkan ke mudharib satu. Lalu mudharib satu menjadi sahibul mal dua, dia menyerahkan ke mudharib dua. Begini. Nah ini ketika dibuat penjumlahan. Bisa penjumlahan. Ya. Ini tercoret-tercoret gitu ya. Sehingga jadilah sahibul mal satu ke mudharib 2. Maka kalau seperti ini terjadi, hakikatnya proses penyaluran modal itu dari pemodal ke UKM langsung. Nah, pengelola dapat fee. Ini nanti hanya dapat fee, tapi tidak dapat bagi hasil. Baik. Praktek ini bisa kita jumpai dalam kegiatan fintech. Finance teknologi yang sekarang lagi booming ya. Atau mungkin sekitar 2 tahun yang lalu semarak. Sebenarnya skemanya seperti ini. Jadi ada masyarakat pemodal. Masyarakat pemodal. Dia menyerahkan modalnya ke perusahaan fintech. Ke perusahaan fintech. Karena perusahaan fintech ini tidak punya unit usaha yang real, lalu dia serahkan ke UKM-UKM. UKM-UKM yang mendaftar ke fintech ini. Berarti posisi fintech ini sebagai apa? Sebagai Sohibul Mal 2 tadi ya, sebagai mudhari, sebagai pengelola ini. Karena yang ngelola sejatinya adalah UKM. Maka kata Nawawi, ini tidak boleh dapat bagi hasil. Dia hanya boleh mendapatkan apa? Ujroh misal, fee. Bukan bagi hasil. Kecuali kalau dia ikut kerja. Kalau dia nggak ikut kerja, kalau dia ikut kerja berarti dia bagian dari UKM. Tapi kalau hanya sebagai fasilitator yang menjembatani lembaga intermediat antara masyarakat pemodal, sehingga dilakukan crowdfunding. Dari masyarakat pemodal, masuk banyak sekali modal. Untuk sebuah proyek yang ditawarkan oleh UKM, maka posisi fintech hanya intermediate, penghubung antara pemodal dengan UKM, dia hanya berhak untuk dapat fee. Fintech muncul tahun 2018 2000, atau sebelumnya ya. 2015, 2016 sudah muncul. Dan keterangan Nawawi 600 tahun yang lalu. Masya Allah. Bahkan lebih dari itu ya. Bisa 700 tahun yang lalu. Karena Imam Nawawi meninggal sekitar tahun 600-an Hijriah. Sudah dibahas oleh beliau dan fintech baru muncul belakangan. Itulah yang sering kita jadikan sebagai acuan. Jadi pembahasan sudah masa silam ya, karena para ulama menggunakan kias dan bisa kita gunakan sebagai analogi ketika kita membahas beberapa praktek di masa sekarang. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita coba angkat penelpon pertama, silahkan. Putus ya. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang perjanjian kerjasama pemeliharaan domba. Jadi di dalam perjanjian saya membeli domba sekian ekor kepada pihak kedua dengan harga yang sudah ditentukan, yaitu per ekor 800 ribu. Dan nanti setelah saya pelihara selama 3 bulan, domba tersebut dijual kembali kepada pihak kedua tadi dengan harga yang sudah ditentukan pada perjanjian, yaitu 1,2 juta. Apakah perjanjian semacam itu diperbolehkan, Ustaz? Terima kasih, mohon jawabannya. Nah, kita bahas besok aja ya. Kini ada banyak mukaddimah yang harus kita berikan untuk model perjanjian semacam ini. Insya Allah kita bahas besok, saya jadikan sebagai PR. Insya Allah, PR-nya numpuk ini. Tayyip. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Anda sudah terhubung. Ustaz, saya mau bertanya, gini, saya kan punya usaha, terus ada dua investor, jadi saya menanam modal, plus ada dua investor. Di situ misalkan katakan saya modal 70 juta, terus satu investor lagi 70 juta, satu investor lagi 50 juta. Nah, setelah usaha ini berjalan, terus menghasilkan keuntungan, dari keuntungan tersebut dikurangi biaya operasional, diantaranya adalah membayar gaji karyawan. Nah, salah satu yang kerja itu kan adalah saya, Pak. Jadi saya penanam modal pas kerja, jadi saya juga digaji gitu. Nah, terus biaya operasional itu baru dibagikan untung bersama. Jadi tiga keuntungannya itu 30% untuk investor, terus 70% untuk pengembangan usaha. 30% untuk investor itu kami bagi berdasarkan komposisi modal gitu. Modal tiap investor itu jadi sesuai yang mereka modal gitu. Terus yang 70% itu untuk pengembangan usaha, di antaranya itu untuk buat beli bahan baku, terus alat-alat pendukung. Nah, pertanyaan saya, 70% untuk pengembangan usaha ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya. Baik. Itu buat paham, Ustaz. Insya Allah, dipahami. Iya. Terima kasih, Ustaz, atas penjelasannya. Jazakallah khair. Jazakallah. Pertama yang ingin kami kritisi adalah posisi mudharib Anda sebagai pengelola yang mendapatkan gaji tetap. Kalau mudharib dapat gaji, berarti akadnya akad ijarah bukan mudharabah. Kalau mudharib dapat gaji, akadnya adalah akad ijarah. Makanya tadi kita sampaikan, objek mudharabah itu modal dan kerja. Dan keduanya tidak boleh dijamin. Nah, bentuk penjaminan terhadap kerja adalah gaji. Sehingga kalau dia digaji, maka status dia sebagai pekerja, bukan sebagai pengelola. Anda boleh mempekerjakan orang lain, dan mereka digaji, karena dia bukan bagian dari anggota syirkah. Ini kan musyarakah akadnya ya. Si A 70 juta, B 50 juta, Anda 70 juta. Digabung untuk usaha bersama. Nah, ketika di situ untuk usaha bersama, lalu ada pekerja luar yang anda rekrut, kemudian mereka bekerja dapat gaji, silahkan, dan itu nanti dipotong sebagai biaya operasional. Tapi kalau posisi Anda sebagai pengelola, maka Anda tidak boleh digaji, namun nanti Anda mendapatkan bagi hasil sesuai yang disepakati, sehingga ada bagi hasil pengelola berapa persen, kemudian modal dalam bentuk uang berapa persen. Lalu nanti jika ada keuntungan, dibagi sesuai dengan porsi modal. Baik. Kita kalau bisa buat, saya buat orat-oratan sederhana kayak gini ya. Tadi Anda sudah menyampaikan bahwa dalam satu unit usaha ini ada yang modal 70%. Ini Anda ya, bukan 70%, 70 juta. Kemudian ada yang ngasih modal 50 juta. Ada yang ngasih modal 70 juga. Ya, berarti total modal berapa ini? 160. Kok 160? 190. Total modal 190 gini aja. Baik. Selanjutnya, di sini posisi Anda sebagai pengelola. Ini ada A, B, C. A, pengelola. Karena dia nggak bisa sendirian, maka pengelola mempekerjakan orang lain. Ada karyawan. Ya. Karyawannya adalah X, Z, karyawan. Nah, XZ ini boleh digaji. Gaji ini dari biaya atau masuk biaya operasional. Gaji masuk biaya operasional. Sehingga dia boleh menjadi pengurang modal. Tapi untuk pengelola, nggak boleh digaji. Karena kalau pengelola digaji, berarti kerja dijamin. Dan kerja dijamin, ya tidak boleh. Sebagaimana modal juga tidak boleh dijamin. Tidak boleh ini ya. Maka pengelola tidak boleh digaji. Lalu pengelola dapat apa? Dapat bagi hasil. Sehingga untuk pengelola tidak boleh dipotong dari biaya operasional. Karena dia tidak digaji. Dia dapat bagi hasil, bukan digaji. Baik. Lalu ada hasil ya. Hasil itu di luar modal. Berarti Anda harus pastikan di sini tidak mengurangi aset, tapi mengurangi stok. Gimana ya? Ini perlu didetailkan dulu ya. Jadi misalnya dari total 190, itu yang dipakai 190, misalnya 150 juta untuk aset. Lalu sisanya 40 juta misalnya untuk stok. Nah, stok ini kan yang diperjualbelikan. Saya nggak tahu realnya seperti apa ya. Ini hanya perumpamaan saja. Jadi untuk yang 150 juta untuk aset ini, dia bertahan. Dalam arti, ya dibiarkan saja, jangan dikembalikan. Yang 40 juta, ini yang dijadikan sebagai perhitungan hasil. Baik. Dari modal 40 juta yang jadi stok, ini kan kemudian keluar masuk ya. Ada yang laku, ada yang keluar masuk selama 1 bulan. Dari 40 juta keluar masuk selama 1 bulan, berubahlah menjadi misalnya 100 juta. Berubah jadi 100 juta. Nah, 100 juta ini apakah sudah hasil? Belum, ini belum net. Dikurangi dulu dengan 40 juta. Hasilnya adalah 60 juta. Bukan 60 plus 150 ya, bukan. Karena ini jadi aset. Hasilnya 60 juta. Di sini 60 juta. Kemudian dibagi dulu. 60 juta itu dibagi dulu. Misalnya dibagi begini ya. Kerja berapa? Kemudian modal berapa? Oh, kerjanya dikasih misalnya 40%. Berarti modalnya dikasih 60%. Kerja dikasih 40, berarti 40% dari 60 juta. Berapa, Pak? 40% dari 60 juta. Hah? 24 juta. Sudah, betul? Saya nggak ngitung ya. 24 juta. 24 juta. Sisanya berapa ini? 36 juta. Nah, 36 juta kan pakai ini ya. 36 juta di sini. Jadi tadi untung 100, yang 40 balik lagi ke sini. Yang 60 di sini. Sudah, 36 juta dibagi. Cara baginya gimana? 70 dibagi 190 kali 36. 70 dibagi 190, karena kan ada 72 ya. Ini A dan C. Yang satunya 50 bagi 190 kali 36. Kali 36. Hasilnya berapa ini? Berapa hasilnya? Ini? 13. Yang ini? Sama. Yang ini? Yang 50 berapa? 190. 9,4. 9 aja ya. 13, 13, 9. Sudah? Lalu ini mau ditambahkan. Pak, saya mau ambil 70% untuk pengembangan. Nah, kalau mau ditambahkan berarti nanti menambah ini. Jadi yang 9 juta ditambahkan ke situ 5 juta. Ini ditambahkan 5 juta ya. Nanti jadinya kan 50 juta naik. Paham ya, Mas? Jadinya yang 50 juta naik. Kenapa? Karena sudah dia tambahkan dari uang pribadi dia. Sehingga modal dia bukan 50 juta lagi, tapi 55. Yang C juga ditambahkan jadi bukan 70, bisa jadi sampai 80. Tergantung berapa nilai penambahannya. Wallahu a'lam. Insyaallah dipahami. Walhamdulillah. Ini hanya contoh teknis perhitungan. Jadi kalau seperti yang Anda sampaikan tadi, boleh nggak yang 70% dikembalikan untuk pengembangan? Silahkan, boleh. Tapi nanti kan menambah porsi modal. Nah, kalau menambah porsi modal, bisa menambah porsi bagi hasil. Sehingga ini mengalami perubahan disebabkan karena adanya pertambahan porsi modal. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan lewat WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pemilik usaha. Teman saya sebagai pemodal 100%. Pembagian keuntungan 50 banding 50. Saya sebagai pengelola mendapatkan gaji atau biaya operasional tertentu yang telah disepakati bersama. Dan setelah ada bagi hasil juga 50-50 tadi ya? Iya, pembagian keuntungan 50-50. Dan saya sebagai pengelola mendapatkan gaji atau biaya operasional tertentu yang telah disepakati bersama. Setelah hasil keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dengan pemodal. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallah khairan. Khairan. Masalahnya di gaji tertentu tadi ya. Anda tidak boleh dapat gaji tertentu, sehingga yang harus Anda lakukan adalah bagi hasil saja. Bagi hasil boleh diperbesar. Sehingga ketika Anda nggak dapat gaji, bagi hasil Anda diperbesar jadi 65% misalnya. Silahkan. Tapi kalau Anda dapat gaji tertentu, nggak boleh. Karena kalau dapat gaji tertentu berarti posisi Anda sebagai karyawan, bukan sebagai pengelola. Dan tadi kita sampaikan, kerja ketika digaji, dibayar, berarti kerja itu dijamin. Padahal kerja tidak boleh dijamin. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf balik lagi ke pertanyaan tadi Ustaz. Masya Allah, Anda bisa nyambung dua kali ya? Ya. Anda bisa nyambung dua kali. Iya Ustaz, alhamdulillah. Baik. Ustaz, singkat saja Bu ya. Iya, yang kerja tadi itu terus kerjanya buat siapa Ustaz? Tadi kan 60 juta kan buat kerja sama modal. Tadi kan kerjakan 40% terus buat sama dengan kan 24 juta. Baik, nah, itu kerjanya itu buat siapa? Sementara yang kerja kan adalah saya gitu Ustaz. Baik. Betul, kerja yang kerja adalah Ibu. Jadi yang dapat 40% itu Ibu. Oh, gitu. Jadi yang kerja buat saya gitu Ustaz ya? Iya. Meskipun saya juga nanam modal di situ. Nanti modal dapat sendiri. Jadi ada dua. Oke, iya. Baik. Cukup, Ibu? Nah. Baik. Kita bacakan pertanyaan lewat WA. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz. A dan B melakukan kerjasama. A sebagai pemodal dan B sebagai pelaku usaha. Kemudian ada C yang ingin beli sepeda motor dari A. Dan B, dari motor A dan B tadi, usaha yang itu tadi, dengan dicicil selama 1 tahun. Cicilan bulan pertama sampai bulan keempat dibagi 2, A dan B sebagai bagi hasil. Cicilan bulan kelima sampai ke-12 dibayarkan ke A sebagai pengembalian pokok. Pertanyaannya, apakah cara di atas salah Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Jadi ini kerjasama, usahanya usaha apa ini? Baik. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Halo? Silakan, Anda sudah terhubung. Oh ya. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Misalnya ada kerjasama Ustaz. Jadi saya sudah menjalankan usaha selama 10 tahun. Katakan misalnya modal saya sudah taruh sekitar 50 juta. Nah, cuman kan sekarang kerjaannya tidak berjalan karena kekurangan juga modal. Ada yang mau masuk dengan menyetorkan modal sekitar 300 juta. Nah, dia mengajarkan semuanya dari awal. Nah, posisinya cuman request-nya adalah sekitar jatuhnya 85-15. 85-15 maksudnya apa, Pak? porsi bagi hasilnya, Ustaz. Nah, kalau bagi hasil 85, tadi kan kalau Ustaz kayaknya jelasin 90-10 itu kayaknya kebesaran banget gitu. Baik. Apa maksud, nah, kalau, apa maksud beliau 85-15? Dari jadi misalnya nanti dari porsi modal. Bukan. Kerjaan nanti kalau udah dipotong biaya-biaya semua, hasilnya itu baru dibagi 85-15. Kenapa beliau besar 85? Karena modalnya besar banget gitu. Baik. Yang dia taruh. Baik. Seperti yang tadi. Dan kerjanya dari awal semua. Itu terus-terusan. Enggak. Kalau tadi kan saya jelasin ada perubahan. Ini full terus seperti itu. Baik. Fluktuasi cukup. Hanya nanti dari perubahan harga jual aja. Kalau harga market berubah, ya ada naik turunnya dari situ gitu. Dari porsi bagi hasilnya. Baik. Cukup Bapak? Iya. Nah. Syukur Ustaz. Nah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, wallahu ta'ala alam, dari kasus yang Anda sampaikan, kita jawab terlebih dahulu untuk pertanyaan melalui telepon ya. 85-15, mau berapapun sebenarnya boleh. 90-10 juga boleh ya. Karena, kenapa yang tadi saya sebut inti bermasalah, Anda bisa lihat latar belakangnya apa. Dia ingin cepat BEP. Dan di situ ada porsi yang seimbang. Modal sekian, kerja sekian. Tapi dia minta 90 tahun pertama, 10 tahun kedua, dan seterusnya. 10% untuk pengelola. Itu sama seperti kasus sapi tadi. Anak pertama punya saya, anak kedua punya Anda. Tapi kalau ini, mengingat modalnya sangat jauh selisihnya. Yang satu 300, yang satu cuman berapa? Tinggal dari 50 mengalami penyusutan, jadi tinggal 30. Jadi kan 1 banding 10. Akhirnya beliau minta yang ini 85%, yang ini 15%. Jika memang realistis sesuai dengan porsi modal, tidak masalah. Sehingga tidak jadi masalah jika ada bagi hasil 85-15, selama itu memang berimbang. Kembali kepada acuan tadi ya, bahwa setiap orang yang punya peluang untung, maka dia harus berimbang dengan resiko rugi. Sehingga kalau resiko dia besar karena modalnya besar, maka peluang untungnya juga bisa lebih besar. Selanjutnya untuk pertanyaan melalui WA tentang kasus jual beli motor. A dan B melakukan kerjasama. Yang saya pahami ini adalah kerjasama pengadaan barang. Anggaplah misalnya A sebagai pemodal dan B sebagai pengelola. A ngasih modal, kemudian B mengadakan barang lalu nanti dijual. Konsumennya C, dijual secara kredit. Lalu dilakukan bagi hasil untuk cicilan 1-4 bulan masuk sebagai bagi hasil. Lalu cicilan yang kelima sampai 12 masuk sebagai modal. Yang betul modal dulu. Karena yang namanya hasil itu baru ada setelah roksul mal, setelah modal dikembalikan. Kalau modalnya belum dikembalikan, sudah bagi hasil, ini keliru. Yang betul adalah bagi hasil dulu, kembalikan modal dulu, baru kemudian setelah itu ada bagi hasil. Sehingga Anda bisa balik, untuk cicilan 1-6 digunakan sebagai pengembalian modal, nanti cicilan sisanya 7-12 bisa dijadikan sebagai pembagian hasil. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an